Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat wal afiat insyaallah. Dalam kondisi terus bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke darsun jadid. Pelajaran baru, yakni ad-darsul 20, pelajaran 20. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian, silakan membuka bukunya. Ad-darsul 20, pelajaran 20 ada di halaman 138. 138 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha. Tafadhalu, silakan bagi ikhwah dan akhwat di rumah untuk membuka pelajaran yang terkait. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Di ad-darsul 20 ini, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan mendapati pembahasan tentang al-muthanna. Al-Muthanna adalah kata yang menunjukkan jumlah dua. Di sini kita akan temukan adanya al-ismu al-Muthanna. Kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Baik mudhakar maupun mu'annath. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Kita sudah mendapatkan pembahasan tentang al-Muthanna di akhir-akhir jilid yang pertama. Dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan sudah kita jelaskan bahwa Al-Muthanna cukup dikenali dengan adanya alif dan nun. Kalau kita ingin membentuk sebuah kata benda menjadi Al-Muthanna, maka cukup dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Ini misalnya kalimat kitabun, kitabun yang berarti buku. Di sini kitabun mufrad, tunggal, menunjukkan satu buku. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita ingin katakan dua buku? Maka cukup tambahkan alif dan nun di akhir dari kata kitabun, sehingga menjadi kitabani. Dan ini sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Sehingga tidak perlu kita terlalu detail menjelaskan apa yang sudah kita pelajari. Contoh lainnya misalnya, kita ingin mengatakan dua rumah. Maka tadi kaidahnya adalah tambahkan alif dan nun di akhir mufrad kata rumah. Mufrad kata rumah, tunggalnya adalah baitun. Dia mufrad, menunjukkan satu, tunggal. Sekarang kita ingin katakan dua rumah. Maka tambahkan alif dan nun di belakangnya sehingga menjadi baitani. Dua rumah. Contoh lain misalnya, kita ingin katakan dua kursi. Bagaimana ikhwah? Kalau dua kursi? Kursiyani. Naam. Mufradnya adalah? Kursiyun. Ketika kita ingin katakan dua kursi, maka menjadi kursiyan. Ada tambahan apa di belakangnya? Alif dan nun. Alif dan nun. Contoh lainnya, maktabun. Kita ingin katakan dua maktab, dua meja. Maktabani. Maktabani, mumtaz. Dan bagaimana kalau muannath? Contoh, madrasatun. Madrasatun muannath. Ada sekali lagi ya, Khan? Baik, Ustaz. Silakan buat jadi musanna. Madrasatani. Madrasatani, sama. Ini ditambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Nah, begitu mudah insyaallah, tidak sulit. Contoh lainnya, mistaratun. Ma mana mistaratun? Penggaris, Ustaz. Nah, dua penggaris, silakan. Mistaratani. Mistaratani. Tinggal ditambahkan alif dan alif dan nun. Mudah sekali insyaallah. Suratun menjadi suratani. Suratani. Naam. Naam, dan lain sebagainya dari contoh-contoh lainnya dari al-musanna. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang tadi kita sebutkan, baitani, maktabani, mistaratani, suratani, ini adalah bentuk al-musanna. Dan ini dalam kondisi isim tersebut marfu'. Yani marfu'nya al-musanna, marfu'nya al-musanna adalah dengan alif. Adapun jika dalam kondisi mansub atau dan majrur, maka dia dengan ya. Contoh, tadi seperti baitani, di belakangnya ada alif dan nun. Ini dalam kondisi marfu. Tapi ketika kita rubah menjadi kondisi mansub dan majrur misalnya, maka kita katakan dalam kondisi mansub, baitaini. Dan juga dalam kondisi majrur, baitaini. Sama. Yang tadinya baitani, sekarang menjadi baitaini. Apa yang berubah di sini? Kondisi marfu menjadi mansub. Nah, mansub. Maksudnya apa yang berubah di katanya? Bangunan alif, katanya. Alif, yang awalnya alif jadi ya. Nah, yang berubah. Tadinya alif dan nun, sekarang jadi ya dan nun. Yang berubah alifnya menjadi ya. Sehingga di sini sekali lagi kita katakan bahwa al-musanna marfu'nya dengan alif, baitani, mansub dan majrurnya dengan ya. Dan nanti akan kita temukan secara cukup banyak contoh-contohnya. Dan kita akan jelaskan secara detail insyaallah ketika kita sudah sampai pada pembahasan tersebut. Ini sebagai mukaddimah saja. Mudah-mudahan menjadi mukaddimah yang mempermudah jalan untuk kemudian bisa memahami apa yang akan kita pelajari di pelajaran pada malam ini insyaallah. Ad-darsul 20, silakan antum lihat ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat al-mujallad ats-tsani atau al-juz' ats-tsani, jilid yang kedua, min kitabi durusil lughatil arabiyyah, dari buku durusil lughah, ad-darsul 20, pelajaran 20, safhah, halaman 138, 138. Di sini ada dialog kurang lebih satu halaman, yani satu halaman lebih sedikit, antara al-ab, antara sang ayah al-ab dengan ada di sini ada Bashir, ada Umar, ada Muawiyah, dan terlihat Bashir, Umar dan Muawiyah ini anak-anaknya, abna'u al-ab, anak-anak laki-lakinya al-ab, anak-anaknya sang ayah. Ini dialog antara al-ab wa abna'uhu. Dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Di sini al-ab berkata kepada anaknya yang pertama bernama Bashir, kam suratan hafizta ya Bashiru. Silakan antum lihat semua bukunya. Unzuru ilal kitab, lihat ke buku, wastami'u jaydan, dan dengarkan dengan baik. Ana aqra, saya akan membaca dialognya. Ana aqra al-hiwar. Istami'u jaydan. Kam suratan hafidhta ya Bashiru? Hafidhtu suratan wahidatan. وكم سورة حفظت يا عمر Ana hafiztu surataini. Sekarang dia bertanya kepada Umar. Wa kam suratan hafizta ya Umaru? Umar menjawab, ana hafiztu surataini. Nanti di akhir kita akan ulang kembali, kita akan sama-sama pahami insyaAllah. Kemudian Muawiyah berkata, dan Muawiyah sepertinya juga anak daripada Al-Ab, anak sang ayah. Muawiyah mengatakan, ya abati. Lihat di sini, ikhwah. Biasanya yang kita temukan adalah ya abi. Ada sekali-kali untuk memanggil ayah, ayah kita. Wahai ayahku. Di sini juga boleh dengan menggunakan ya abati. Ini persis sebagaimana yang Allah juga gambarkan dalam Al-Quran, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa inni ara fil manami anni adzbahuk. Sungguh benar-benar saya melihat di mimpi aku menyembelihmu. Maka Ismail menjawab, apa jawabannya? Ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al. Ya abati if'al. Wahai ayah, ayahku, if'al, lakukan. Lakukan apa yang engkau diperintahkan. Ini mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka di sini kalimat abati adalah maknanya sama dengan abi. Dan ini juga fasih, bahasa yang fusha dan sangat tinggi dipergunakan oleh seorang anak kepada ayahnya. Ya abati. Ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Kata Bashir setelah Muawiyah menceritakan apa yang terjadi di sekolah, Bashir juga tidak kalah menceritakan kepada ayahnya, ya abati qara'tul yawma kalimataini jadidataini. Lihat di sini. Kalimataini jadidaini. Ini jadidataini. Ini muthanna. Ala sekadalik ya ikhwah. Bala. Aina akhuka Ibrahim wa maulana. Ma fi khabar. Khair insyaAllah. Kalimataini asalnya adalah kalimatun. Mufradnya kalimatun. Sahih. Kalau dalam kondisi marfu, bagaimana? Kalimatani. Kalimatani, sahih. Bismillah. Dalam kondisi marfu, maka lihat sama seperti contoh di atasnya. Lihat di atas kalimat-kalimat ini ada kalimat mudarrisani. Asyik? Boleh. Itu dalam kondisi marfu. Ada marfu-nya musanna dengan alif. Adapun kalimat-kalimat ini di sini dalam kondisi mansub. Maka mansubnya al-muthanna dengan al-ya. Perhatikan dengan baik setiap kata yang ana sebutkan dari penjelasan tentang al-muthanna ini. Mohon konsentrasi kepada al-ikhwah dan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, konsentrasi penuh. Karena jika terlewat sedikit saja apa yang sudah kita jelaskan tadi, maka akan mempersulit pembahasan berikutnya. Mohon konsentrasi penuh. Qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Al-Ab mengatakan kepada Bashir seraya bertanya, ma huma? Maka Bashir menjawab, humal mushtu. Huma al-mushtu, kalau diputus demikian. Kalau disambung, humal mushtu wal mikhaddatu. Wal mikhaddatu. Maka Al-Ab bertanya, a'arafta? A'arafta ma'na huma? Kata Bashir, na'am. Sa'altul mudarrisa. Fasharaha li ma'nahuma. Al-Ab berkata kepada anak-anaknya, anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an? Maka Umar menjawab, uridu daftaran. Sedangkan Muawiyah mengatakan, indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Lihat al-ikhwa wal-akhwat. Lihat di sini ahjad miko. Wa anta ya syekh. Ada kata daftarani dan daftaraini. Beberapa kata setelahnya. Lasik tarik? Daftarani ini dalam kondisi marfu'. Adapun dalam kondisi mansubnya daftaraini. Dengan ya. Faham tum? Faham na insyaAllah. Kemudian Bashir mengatakan kepada ayahnya, indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabiraini wa uridu milafaini kabiraini. Kemudian Al-Ab berkata, ma min aina laka hadzal qalamu, min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya bashiru, dzul launaini ya bashiru. Lihat kalimatnya, ada dzul launaini, ini juga musanna. Dan al-launaini di situ, nanti kita akan jelaskan kondisinya majrur. Karena dia sebagai apa ini di sini, ahjad miko? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Maka di sini kita dapat ketahui bahwa ternyata muthanna juga majrur dengan ya. Sama seperti mansubnya dengan ya. Wadih? Wadih. Nah, nanti kita akan jelaskan maknanya satu persatu setelah ini insyaAllah. Ana minta bantuan ahjad miko setelah ini. Bashir mengatakan, ishtaraituhu. Al-Ab bertanya lagi, bikam ishtaraituhu. Kalau disambung menjadi, bikam ishtaraituhu. Bikam ishtaraituhu. Bashir menjawab, ishtaraituhu biryalaini. Ishtaraituhu biryalaini. Naam. Selesai sudah al-qira'ah, bacaan dari al-hiwar fi ad-darsil 20, dialog di pelajaran 20. Dan antum lihat di sini, ma'asyirul ikhwah, yakthur dhikrul muthanna. Yani banyak ditemukan penyebutan tentang al-muthanna. Dan terlihat dengan jelas bahwa itulah fokus pokok pembahasan pelajaran 20 ini. Dan kalau antum cermati latihan-latihan setelahnya, antum akan temukan sebagian besarnya adalah latihan-latihan tentang al-muthanna. Mulai dari jilidnya, mulai dari pelajaran atau latihan ketiga, kemudian empat, lima, dan seterusnya sampai ke beberapa latihan setelahnya. Maka di sini fokusnya ma'asyiral ikhwah yang akan kita pelajari pada malam ini adalah tentang al-muthanna, bagaimana dalam kondisi marfu', mansub, dan majrur. Tiga kondisi i'rab. Dan ini adalah tiga i'rab daripada sebuah isim. Terkadang kita temukan isim itu bisa marfu'. Dan simpelnya yang pernah kita jelaskan bahwa marfu' itu dhammah. Dan ini pernah kita pelajari. Marfu' itu dhammah. Ini yang pertama. Kemudian terkadang mansub. Dan mansub itu simpelnya kita katakan mansub itu fathah. Dan yang ketiga, yang juga sudah kita pelajari, majrur. Tiga kondisi yang bisa dialami sebuah isim. Terkadang dia kondisinya marfu, dhammah. Terkadang mansub, fathah. Terkadang majrur. Majrur, apa ya kawan, tanda sederhananya? Kasrah. Nah, kalau muthanna, al-muthanna bukan dhammah, bukan fathah, bukan kasrah, bukan harokat tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya adalah huruf. Khususnya di huruf alif. Yang nanti akan berubah saat kondisi mansub atau majrur insyaallah. Ini dialognya, dan sekarang ana minta al-akh Jatmiko untuk membaca al-hiwar, dan pelan-pelan Jatmiko bacaannya. Kemudian kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Nah, jangan terburu-buru. Bismillah. Bismillah. Al-ad kam suratan hafidta ya Bashiru. Uarjim. Naam, taqra' thumma tutarjim. Naam. Berapa surat yang telah kamu hafal wahai Bashir? Naam. Berapa surat yang telah engkau hafal wahai Bashir? Di Al-Ab berkata kepada siapa? Bashir. Bashir. Naam. Ma mana Al-Ab? Ayah. Naam. Teruskan. Hafidtu suratan wahidatan. Saya telah menghafal satu surat. Saya telah menghafal satu surat. Naam. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Dan berapa surat yang telah engkau hafal wahai Umar? Naam. Sekarang ayah bertanya kepada Umar. Kepada Umar. Nah, apa jawaban Umar? Ana hafidtu surataini. Bidha'ah. Ana hafidtu. Hafidtu. Dha'anya diperjelas. Ana hafidtu surataini. Naam. Labas. Saya telah menghafal dua surat. Ah, di sini mulai adanya isim musanna. Alas kedarik ya Jatmiko. Bala, Ustaz. Di sini surataini posisinya sebagai apa di sini? Ana hafidhtu maf'ulun bih, surataini, maf'ulun bih. Dan hukum maf'ulun bih adalah man? Mansub. Mansub. Dan mansubnya sebuah isim itu biasanya dengan apa biasanya? Mansubnya sebuah mansub isim? Mansub dengan biasanya al-fathah. Al-fathah. Alas ketarik. Balas. Sekarang di sini apa mansub tanda mansubnya? Dengan ya. Dengan ya. Kenapa dia mansubnya dengan ya? Karena dia termasuk isim yang musanna. Termasuk dia, karena dia musanna. Naam, sahih. Ulang sekali lagi artinya apa? Ana hafidhtu suratain. Saya telah menghafal dua surat. Ahsant. Wasil. Ya abati, ja'al yauma mudarrisani jadidani. Naam. Wahai ayahku, hari ini telah datang dua guru baru. Nah, sebentar. Kita bahas sedikit kalimat ini. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Di sini ada dua isim mutsanna. Apa saja di situ? Jatmiko? Mudarrisani. Naam. Dan jadidani. Naam. Mudarrisani dan jadidani. Semuanya kondisinya di sini antum lihat marfu. Ada sekitarik? Bala, Ustaz. Karena terlihat ada alifnya di situ. Naam. Kenapa dia marfu? Apa posisinya di sini? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il. Mana fi'ilnya? Ja'a. Ja'a. Telah datang. Siapa yang telah datang? Dua guru. Dua guru jadidani baru-baru. Al-yawma. Mana al-yawma? Al-yawma hari ini. Naam. Karena dia fa'il, maka marfu. Ada sekitarik? Bala, Ustaz. Dan marfu'nya musanna dengan apa? Dengan alif, Ustaz. Ahsant. Ahsant, ya. Wasil. Ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadithi. Naam. Salah satunya adalah guru fikih dan yang lain guru hadith. Naam, sahih. Teruskan. Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadal kitabi. Wahai ayahku, hari ini saya telah membaca dua kata yang baru dalam buku ini. Naam. Ada musanna juga di sini. Ada sekretarik? Bala. Yang mana dia? Kalimataini jadi dataini. Naam. Ala musanna dan sekaligus mu'annath. Ada sekretarik? Bala. Musanna mu'annath. Musanna. Naam. Di sini kenapa dia berubah jadi ya? Karena dia maf'ulun bih, Ustaz. Kondisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, dan maf'ulun bih nya mansub, Ustaz. Naam, hukumnya mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan ya. Dengan ya, karena dia musanna. Musanna. Wasil. Ma huma? Apa keduanya? Naam. Huma al-mushtu wal mihoddatu. Naam. Dua kata itu adalah al-mustu dan al-mihoddatu. Nah, dua mufradat yang baru. Baru menurut si Bashir. Naam, Ustaz. Apa makna al-mustu dan al-mihoddah? Ma wajad. Mau anta ma wajad fi... Fi kamus? Ma fi. Ada... La adri, Ustaz. Ada la yajuz ada. Al-mustu sisir. Sisir. Al-mikhaddah bantal. Nah, kalimat al-mikhaddah dari al-khad. Al-khad mana khad? Pipi. Hot pipi. Biasanya di mana kalau orang pakai bantal? Kalau dia menghadap ke kanan, ke pipinya. Ala sidalik? Balas. Nah, maka disebut al-mikhaddah. Nah. Entah ma wajadtahu fi al-mu'jam ya akhir kirim? Ma wajad. Ada tabah jadidah atau tabah qadimah? Jadidah. Hadi kamus jadidah. Jadidah. Undur fi mim. Naam, Ustaz. Naam. Baik. Wasil ya Jatmin. Nasyuf insyaAllah ba'da hadha. A'arafta maknahuma. Apakah kamu tahu arti keduanya? Ya. Arti kedua apa ini maksudnya? Kedua kata al-mustu dan mikhoddat. Al-mikhoddat, nah. Ada kalimataini, kalimatani jadidatani binisbadilaka kadhalik ya. Naam, sa'altul mudarrisa. Ya, saya bertanya kepada Pak Guru. Saya telah bertanya. Kepada Pak Guru. Naam. Fasyarohali maknahuma. Dan Pak Guru menjelaskan kepada saya kedua makna tersebut. Nah, makna keduanya. Makna keduanya. Nah, makna keduanya. Nah. Di sini ada dhamir muthanna. Masih tarik? Dhamir muthanna. Nah, Ustaz. Nah, yakni ma huwa? Dhamir muthanna. Huma. Masih tarik? Huma. Makna huma. Makna huma. Nah, ini huma ini adalah musanna dari huwa. Nah, Ustaz. Huwa, huma, hum. Nah, hum jamaknya hum. Nah, Ustaz. Teruskan. Anal ana adhabu ila suqi. Bil ha, laysa bil ha. Adhabu. Anal ana adhabu ila suqi. Nah. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Nah. Aturiduna syai'an? Apakah kalian ingin sesuatu? Uridu daftaron. Nah. Saya, Umar menjawab, saya ingin sebuah buku tulis. Naam, sahih. Dan Muawiyah, indi daftaroni wa uridu daftaroini akhorina. Akhoraini. Sama dengan daftaraini. Oh, nah, dia musanna. Ada sedarik? Bala, Ustaz. Nah. Indi daftaroni wa uridu daftaraini akhoraini. Nah. Saya memiliki dua buku tulis. Dan saya ingin dua buku tulis. Yang lain. Nah. Ahsant. Teruskan. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Naam. Saya memiliki dua sampul. Al-milaf lebih tepat ke sebagai antum tahu kertas file yang bisa dilepas. Naam. Semacam itu. Map. Al-milaf juga berarti terkadang map. Map. Nah. Wallahu alam yang mana yang dimaksud di sini. Oh. Tapi apa yang biasa dipakai seorang murid apa? Map atau binder? Mana yang lebih sering dipakai? Nah, itu seperti yang dimaksud. Nah. Yang sering dipakai adalah binder. Nah. Binder. Kertas nah. yang biasa dipakai, nah. yang bisa dilepas. Nah. Okay. Tepat. Kita terjemahkan binulis saja. Naam, labas. Saya atau dua map tidak apa-apa. Nanti kita cek lagi nanti insyaAllah. Saya memiliki dua map yang kecil dan saya ingin dua map yang besar. Naam. Lihat kalimat milafani dan setelahnya milafaini. Yang satu dalam kondisi marfu. Dan yang kedua dalam kondisi apa ini? Majrur. Wa uridu milafaini. Mansub, Ustaz. Mansub. Karena maf'ulun bih. Naam. Dia sebagai maf'ulun bih. Wasil. Min aina laka hadzal qalamul jadi min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru. Naam. Dari mana kamu memiliki dua pena yang bagus ini yang memiliki dua warna wahai Bashir? Naam. Al-qalam al-jamil dzul launain. Naam. Teruskan. Ishtaraituhu. Saya membelinya. Naam. Bikam ishtaraitahu? Berapa kamu membelinya? Ishtaraituhu biriyalaini. Saya membelinya seharga 2 rial. Seharga 2 rial. Masya Allah. Ya, cukup. Ustaz. Yakfi akhir kirim. Syukuran. Afan. Wa iyyaka. Ahsanta. Qira'atuka yani mumtaz. Wa tarjamatuka mumtaz. Kadhalik. Masya Allah. Allah yibarik fiki akhir kirim. Fika barakallah Ustaz. Alhamdulillah selesai sudah bacaannya dan kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk yang ingin membaca kami persilahkan. Kami kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya. Baik Ustaz. Ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, berikutnya kita berikan kesempatan pula untuk para pendengar dan juga pemirsa untuk membaca serta menerjemahkan dari khiwar pelajaran ke-20 ini sebagaimana yang telah diawali oleh ikhwah yang berada di studio tadi. Untuk ada yang ingin bergabung di line-line telepon silakan 021-823-6543. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Ummu Burhan dari Jakarta. Naam, dari Jakarta Ummu Burhan. Silakan. Nah, alam wasalam ya Ummu Burhan. Alam bikin Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah Nabi khair. Masyaallah. Ma'ak al-kitab? عندك كتاب؟ نعم تفضلي اقرأي. الدرس العشرون. نعم. الآب كم سورة حفظت يا بشير؟ نعم. Berapa surat yang engkau hafal ya Bashir؟ نعم. حفظت سورة واحدة. Aku telah menghafal satu surat. نعم. وكم سورة حفظت يا عمر؟ Berapa surat yang kau hafal ya Umar? Ana hafidu surataini. Naam. Saya hafal dua surat. Naam. Ya abati. Tidak ada yang panjang di abati, tidak ada yang panjang. Ya-nya panjang. Ya abati. Ya al-yauma mudarrisani jadidani. Naam. Ahaduhumma bil fikhi wal akharu lil hadisi. Sekali lagi, kamu ulang. Ahaduhumma lil fikhi. Fikhi. Nah. Wal akharu. Ya. Wal akharu lil hadisi. Nah. Ya ayahku. Dia telah datang. Siapa yang datang? Lihat kalimatnya secara komprehensif. Siapa yang telah datang? Teruskan dulu. Telah datang dua guru. Al-Yawma dulu terjemahkan. Pada hari ini telah datang dua guru yang baru. Iya, bagus. Aduhumma lil fikih. Salah satu di antaranya adalah guru fikih dan yang lainnya guru hadis. Naam, sahih. Ya abati, qara'tul yauma kalimataini. Jadi Jadi dataini fi hazal kitabi. Nah, ulang sekali lagi, Mu. Ya abati qara'tul. Teruskan. Ya abati qara'tul. Teruskan. Sahih, teruskan. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadi dataini fi hazal kitabi. Nah. Ya ayahku, aku telah hafal dua kali. Qara'tu. Saya telah membaca dua kata yang baru fi hadzal kitab. Di dalam kitab ini. Nah. Ma huma? Apa itu? Apa keduanya? Apa keduanya? Humal mushtu wal khif bal mikhaddatu. Al wal mikhaddatu. Ulang sekali lagi. Huma al mushtu wal mikhaddatu. Nah. Keduanya ialah sisir ya, keduanya adalah apa? Keduanya ialah sisir dan bantal. Naam, al-mushd artinya sisir, al-mikhadda artinya bantal. Naam. Syukran, syukran laka ya Umma Burhan. Masya Allah, kira'ah mumtazah. At-tarjamah mumtazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Ummu Burhan. Jazakillah khair atas kebersamaannya membaca dari khiwar di pelajaran ke-20 ini. Melanjutkan bacaan beliau, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Di layanan telepon kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Linda, Ustaz, di Pondok Ungu Bekasi. Umu Linda Bekasi. Nah. Baik, baik. Ahlan wasalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Kaifa haluki ya Ustaz? Ana bi khair kadzalik. Syukran. Afwan Ustaz. Nah. Silakan Umu. Lanjutkan dari terakhir yang dibaca Umu Burhan tadi. Berarti sampai mana? Umu Linda? A'rafu dari Abu Ustaz, Abi. A'rafta. Naam. A'arafta. A'arafta ya, Ustaz. Naam. A'arafta. A'arafta ma'nahuma. Jangan terkesan A. Ada A begitu. A'arafta. Pertama A. A biasa, Hamzah. A yang kedua adalah Ain. A'arafta. A'arafta ya. Ma'nahuma. Iya. Apakah engkau mengetahui keduanya? Makna keduanya? Naam, teruskan. Basir, naam. Sa'atul mudarrisa fasyarahali ma'nahuma. Fasyarahara. Oh. Naam, sa'atul mudarrisa fasyarahali ma'nahuma. Ra'nya diperbaiki, bukan syara, tapi syara. Fasyarahali ma'nahuma. Iya. Benar, saya bertanya kepada guru, maka ia menerangkan kepadaku makna keduanya. Nah. Teruskan. Anal ana azhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Nah. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah engkau menginginkan sesuatu? Engkau atau kalian di sini? Kalian, Ustaz. Nah. Apakah kalian ingin sesuatu? Iya. Bertanya kepada siapa? Al-Ab? Kepada anak-anaknya, Ustaz. Nah, teruskan. Uridu daftaran. Saya menginginkan buku tulis. Iya. Muawiyah, indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Nah. This is indi saya. Saya ingin ya. Saya mempunyai dua buku tulis dan saya menginginkan dua buku tulis yang lainnya. Naam, sahih. Teruskan. Indi milafani somirani wa uridu milafaini kabiraini. Saya mempunyai dua map atau binder ya Ustaz? Iya, betul. Yang keduanya kecil dan saya juga menginginkan dua map yang keduanya besar. Iya. Yang besar keduanya. Naam, sahih. Terjemah sahih. Teruskan. Man aina laka hazal qalamul jamilu zul launaini ya Bashiru. Orang saya lagi mu, bagaimana tadi? Man aina laka. Kalau man apa itu man? Man, siapa? Kalau digabung dengan aina, bagaimana man aina? Siapa di mana? Begitu? Dari mana? Ah, berarti bukan man. Min aina ya, Ustaz? Naam, sahih. Ulangi lagi. Min aina laka hazal qalamul jamilu zullau wanai. Tadi sudah betul kamu. Kenapa sekarang salah? Zullawil. Zullau naini. Zullau naini. Coba. Zullau naini. Iya. Min aina laka hazal qalamul jamilu zullau naini ya Bashiru. Nah. Dari mana engkau memiliki pulpen ini yang pulpen yang bagus ini yang mempunyai dua warna ya Bashir? Nah, teruskan. Istaraituhu, saya membelinya. Nah. Terus sedikit lagi. Bikam istaraituhu berapa? Nah, yang beli siapa kamu? Yang beli Bashir. Maka ayah mengatakan bagaimana pertanyaannya? Bikam istaraituhu. Apa arti istaraitu? Berapa engkau membelinya? Berarti bukan engkau di sini. Oh, kamu, Ustaz. Nah, jadi bagaimana? Di mana salahnya? Bikamish. Oh, bikamish. Taraitahu. Ta. Ke antara gitu ya. Betul. Ustaz. Kan Al-Ab bertanya kepada siapa? Ke Bashir. Bashir. Bikamish taraitahu. Kalau istaraitu artinya saya membeli. Berarti disambung ya, Ustaz. Sarannya bukan hanya itu saja, di istaraita. Umu tadi menjawab istaraitu. Yes. Tapi terjemahannya betul. Berapa engkau membelinya? Terjemahannya betul tapi salah bacaannya. Bacaannya adalah bikam istaraitahu. Iya, sahih. Bikam istaraitahu. Berapa engkau membelinya? Iya. Istaraitu birialaini. Naam. Saya membelinya dengan harga 2 rial. Naam, 2 rial. Syukran. Syukran ya Ummuman. Ummu Indah. Naam, wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakallahu khair. Ummu Linda dari Bekasi yang telah membaca pula di hiwar latihan ke-20 ini. Kita ulang kembali, Ustaz. Naam. Cukup sepertinya? Cukup. Naam. Cukup, kita masuk ke tamarin. Namun sebelum masuk ke tamarin sepertinya kita akan break sebentar, istirahat sebentar. Namun sebelum kita istirahat, kita baca dulu apa yang diminta di latihan pertama ini. Latihan pertama di sini, At-Tamrin Al-Awwal. Bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja mengikuti pelajaran kita, kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah, pelajaran 20, Ad-Darsul Ishrun, halaman 139. Mi'ah wa tis'atun wa thalathun, 139, di latihan yang ke satu dari Ad-Darsul Ishrun. Di sini yang diminta adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib anil as'ilatil atiyah ya Jatmiko? Jawablah soal-soal berikutnya. Nah, dan hanya ada 3 soal di sini. Padahal dialognya full 1 halaman. Ternyata mungkin tidak cukup dengan 3 pertanyaan sudah mewakili semuanya. Dan kita baca namun setelah kita istirahat sebentar, alhamdulillah. Dan anak kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Kita akan kembali simak dan ikuti pelajaran bahasa Arab ini setelah beberapa jeda yang berikut ini. Nah. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walahu wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Dudus Lughah jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pelajaran malam hari ini atau sebelum jeda tadi, kita telah menyimak dari pembacaan khiwar dan juga penterjemahan khiwar di pelajaran ke-20 ini. Dan insya Allah kali ini ataupun setelah jeda ini kita akan baca beberapa latihan yang ada pada pelajaran ke-20 ini. Anda yang baru saja mengikuti dapat langsung membuka pada halaman ke-139. Baik, kita akan kembali persilahkan pada Ustaz Faliyata Fadl. Masyukuran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa ba'd. Ma'asyar ikhwah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan kembali ad-darsu wal ishrun, pelajaran 20. Yang mana insyaallah kita akan melanjutkan kembali at-tamrin ats-tsani, afwan, at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama dari ad-darsul ishrun, dari pelajaran ke-20. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja mengikuti pelajaran kita pada malam ini, silakan membaca di halaman 139. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Ada 3 soal di sini dan sepertinya terkait dengan dialog. Ana minta Al-Akh Jadmiko untuk membacanya. Nah, langsung saja 3 soal habiskan semua. Kemudian setelah itu kita masuk ke latihan kedua. Tafadhal. Awal. Kam suratan hafidho Bashirun? Tarjim. Berapa surat yang telah dihafal Bashir? Nah, jawabannya tentu sesuai dengan dialog. Nah. Nah, hafidho Bashirun suratan wahidatan. Naam. Hafidho Bashirun suratan wahidatan. Sahih. Terjem. Bashir telah menghafal 1 surat. Naam. Sahih. Athani. Kam suratan hafidho Umaru? Berapa surat yang telah dihafal Umar? Nah. Hafidho Umaru surataini. Hafidho Umaru surataini. Naam, surataini. Umar telah menghafal dua surat. Naam, sahih. Al-Tharith. Bikam ishtaro Bashir. Disambung tidak apa-apa. Bikam ishtaro Bashirun al-Qolama. Berapa Basir telah membeli pena itu? Dengan berapa harga? Dengan berapa harga Basir telah membeli pena itu? Nah. Ishtarahu biryalaini. Sekali lagi, ishtarahu. Pronya panjang. Ishtarahu biryalaini. Mumtaz. Dia telah membelinya dengan harga 2 rial. Nah, cukup. Syukuran ya akhil kirim. Kita lanjutkan. At-tamrin ats-tsani. Ta'ammal ma yali. Nanti setelah ini, setelah selesai dua latihan, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca latihan-latihan yang barusan kita baca. Di sini at-tamrin ats-tsani, ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikanlah apa yang berikut. Nah, tidak ada soal yang perlu dijawab. Hanya ada contoh-contoh yang perlu diperhatikan di sini. Di sini ada tiga tanda i'rab. Yang pertama ada yang marfu', al-marfu'u. Ada yang al-mansubu. Dan ada yang al-majrur. Al-marfu', al-mansub, dan al-majrur. Ketiga hal ini adalah tiga kondisi yang dialami sebuah kata benda. Kata benda itu, isim itu terkadang kita temukan marfu', terkadang yang kedua mansub, dan terkadang yang ketiga adalah majrur. Dan kita akan lihat contoh-contoh di bawahnya. Kapan dia marfu', bagaimana contohnya. Kemudian juga mansub, bagaimana contohnya, dan bagaimana juga al-majrur. Al-marfu', kita mulai dengan dari yang al-marfu', dan al-marfu', makna sederhananya apa, ikhwan? Kapan, bagaimana sebuah isim itu dikatakan marfu', jika harakat huruf terakhirnya? Dhammah. Mansub? Fathah. Majrur? Kasroh. Kita lihat di sini. Yang pertama, Ja'a al-mudarrisu. Apa artinya Ja'a al-mudarrisu? Telah datang Pak Guru. Naam. Kita lihat di sini kata al-mudarrisu. Al-mudarrisu di sini posisinya sebagai fa'il. Sebagai pelaku, subjek. Yang melakukan pekerjaan. Ja' al-mudarrisu, telah datang. Siapa yang telah datang? Al-mudarrisu. Pak Guru. Lihat harokat huruf terakhir daripada al-mudarrisu. Lihat harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa di sini? Huruf terakhirnya adalah? Huruf terakhir? Sin. Ada sekedalik? Bala, Ustaz. Lihat harokat huruf terakhirnya dhammah. Maka ini kondisi isim manakala dia marfu', seperti itu. Harakat huruf terakhirnya dhammah, maka dia di sini kita katakan kondisinya marfu'. Dan mengapa dia marfu' di sini ya, Ahjad Miko? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il, sebagai subjek. Dan kita tahu dan sudah kita pelajari bahwa fa'il itu marfu'. Sekarang kita lihat dalam kondisi al-mansub. Ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa. Saya telah melihat guru. Al-mudarrisa di sini dalam kondisi mansub. Lihat harakat huruf terakhirnya. Harakat huruf terakhirnya apa? Fathah, Ustaz. Nah. Fathah di atas sin. Ada sekedalik? Bala, Ustaz. Nah, maka ini kondisi sebuah isim apabila dia mansub. Harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Seperti di sini. Dan mengapa dia mansub di sini? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Naam, sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Maka dalam kondisi mansub, sebagaimana sudah pernah kita pelajari bahwa maf'ulun bih mansub, al-fa'il marfu' al-maf'ulu bihi mansub. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi sebuah isim majrur? Lihat contohnya di bawah. Zahabtu ilal mudarrisi. Zahabtu, saya telah pergi ilal mudarrisi, ke guru. Lihat kata al mudarrisi di sini, ma'asyir al ikhwah. Al mudarrisi di sini majrur, karena ada harful jar sebelumnya ila. Dan pernah kita pelajari sejak awal-awal jilid pertama bahwa huruful jar di antaranya ada di sini adalah ila. Jika tersebutkan sebelum isim, maka isim setelahnya menjadi majrur. Dan di sini tanda majrurnya apa, Ahjad Miko? Kasroh. Majrur bil kasroh. Sehingga untuk memudahkan pemula, dulu kita sering marfu itu dhammah, mansub itu fathah, majrur itu apa? Kasroh. Kasroh. Nah, ternyata setelah kita belajar tentang al-musanna, ternyata marfu, mansub, dan majrurnya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Lihat di sini, di contoh yang kedua, ba. Contoh marfu'nya al-muthanna. Lihat, yang pertama al-marfu' ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani, telah datang dua orang guru. Antum lihat di sini, ikhwah. Al-mudarrisani muthanna, ada sekadalik? Bala. Dan kondisinya sebagai apa di sini? Sebagai fa'il. Fa'il. Dan fa'il, fa'il marfu'. Marfu'. Ala sedarik? Bala. Al-fa'ilu marfu'. Dan tanda marfu'nya apa di sini? Alif. Alif. Bukan harokat dhammah, fathah atau kasrah. Bukan. Tapi alif. Mudarrisani. Ada alif di situ. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mansub dan majrurnya al-muthanna. Telah dibaca? Ya, Ajat Miko. Kita mulai dengan yang al-mansub. Ra'aitul mudarrisaini. Naam. Tarjim. Saya melihat dua orang guru. Naam. Al-mudarrisaini di sini musanna. Lasi dalik? Bala. Dalam kondisi apa ini? Mansub. Kenapa dia mansub? Dia sebagai maf'ulun bih. Naam. Dan tanda nasabnya, tanda dia mansub adalah dengan ya. Dengan ya. Bukan dengan harokat fathah, tapi dengan perubahan huruf alif menjadi ya. Ya. Begitu pula ketika dalam kondisi majrur. Iqra ya, Yatniko. Zahabtu ilal mudarrisaini. Naam. Zahabtu ilal mudarrisaini. Ya. Saya telah pergi ke dua orang guru. Naam. Sekali lagi di sini lihat al-mudarrisaini. Tidak ada perubahan harokat harokat huruf terakhir. Yang berubah adalah alif menjadi ya. Dan ini dalam kondisi mansub dan dalam kondisi majrur. Maka dapat kita simpulkan dari dua contoh ini. Dan ini sepertinya pembahasan akhir yang bisa kita bahas pada malam ini, Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa al-muthanna itu pertama marfu'nya dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada malam ini, yang merupakan fokus pembahasan kita, yakni tentang bagaimana tanda i'rab daripada al-muthanna, baik dalam kondisi marfu, mansub ataupun majrur. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, dan saya kembalikan ke al-akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi di malam hari ini, pembahasan lanjutan Durusul Lughah jilid kedua. Dan sebelum kita akhiri, pertanyaan dari pesan singkat kita coba bacakan. Nah, Ustaz, apakah kata dasar dari abati, dan mengapa setelah didahului harfu nida yaitu ya dalam hiwar tadi, kata abati berharakat kasroh, bukankah isim setelah harfu nida seharusnya marfu? Betul, betul. Ini insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita fokusnya tentang musanna. Maka untuk tidak memalingkan kita ke permasalahan lain, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, jazakumullah khair. Dan demikian saja mungkin dapat disampaikan ikhtiram atau istifadah. Baik, tadi sudah kita sebutkan kesimpulan daripada bab ini, bahwa al-musanna marfu' dengan alif, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Nah, kiranya cukup sampai situ. Al-Akh Abdul Ghaffar. Demikian dari ana. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.